Mitra bisnis Quick Yanggi menilai positif munculnya semangat untuk menggunakan hasil karya bangsa sendiri yang ditrigger oleh hadirnya Mopnas Produksi Siswa-Siswa SMK di Kota Solo. Meski demikian, Quick Yanggi juga mengingatkan agar kita tidak membuang waktu serta tenaga dan juga dana untuk ikut memproduksi mobil yang pasarnya telah dikuasai oleh pemain besar global dan teknologinya telah jauh berkembang dibanding mobil-mobil berbahan bakar minyak. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik, Pak Quick, jika kita sulit untuk menang di pasar mobil global, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita harus membuat penemuan atau teknologi terbaru yang menjadi kebutuhan seluruh dunia? Iya. Sekarang misalnya begini ya, yang saya dengar sebagai contoh China. Orang kan menghina China, orang Amerika mengatakan begini, kamu ini tidak ada apa-apanya, karena di China siapa yang bisa bikin iPad? Siapa yang bisa kayak Microsoft, kayak Bill Gates semua? Kalian itu bisanya cuma bikin barang kelontong kok. Nah, mereka mengatakan begini sekarang, okay, saya memang nggak bisa. Sampai mati juga nggak bisa menyaingi iPad yang canggih-canggih, itu even artificial intelligence mereka niru-niru bisanya. China, karena banyak duit ya sudah niru-niru itu. Tetapi mereka mengatakan begini, tapi saya kan ternyata kan duit saya banyak. Karena saya bisa memproduksi barang yang sangat kuno teknologinya, manufacturing. Tapi murahnya bukan main sehingga membanjiri dunia. Gara-gara itu saya punya bertriliun-triliun dolar kan. Karena itu saya beli. iPad saya impor besar-besaran supaya rakyat saya bisa menikmati teknologi canggih. Tapi apa berarti begitu terus? Jadi mau ini added value yang rendah terus, atau kemudian beli yang added value-nya tinggi? Tidak, dia bilang. Dalam hal yang iPad, yang kita sudah ketinggalan jauh, kita tidak mau niru, kita nggak mau reinvent the wheel, susah, itu nggak mau. Saya beli dengan kekuatan kami, yaitu memproduksi barang yang gampang, barang-barang kelontongan, tetapi untung, supaya sudah menghasilkan. Yang saya sekarang mau berkompetisi dengan seluruh dunia adalah, oleh karena masing-masing mulainya baru nol, yaitu bagaimana membuat makanan, teknologi makanan, karena seluruh dunia kekurangan makanan. Di situ kita baru mulai semua nih. Itu polisinya China kayak gitu. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.